kau segalanya, oh perah hidupku. Hingga alam yang bercinta bersama padu asmara, terbayang rintihan hanya menusuk di kalbu. Yang ku sayang. Thank you. We'll be right back. Thank you.

dengan keindahan itu yang makin lama makin pudar pandanganku, yang makin lama makin hanyut usiaku. Aku terlena dengan mimpiku, jauh di mana tidak pasti. Akan ku padam semuanya cerita ini. Senakan puspa warna, lihatkan rupa warna, pertanyakan dirimu, kasih sepi. Bertanyakan